Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, lanjut hadis ke-23. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa salatu nurun wa shadaqatu burhanun. Ya, wasabru diyaun. Baik. Salat adalah cahaya. Ya, sini ya. Fadhal, dibaca sini Pak Yusuf. Al-mafrudah. المضيئين الظلمة نعم benar tadi terus mutahajjidin wal mutahajjidin bil laili ala wujuhihim adyaru wan nuru wal bashashat. Hada sayrun wadi'un lin nasi idza ta'ammal tau was salatu nurun laka fi wajhika wa nurun laka ala sirati ya, kata Syekh Shal Fauzan, menangkat di sini wassalatu nurun, salat adalah cahaya. As-salatu al-mafrudatu wan nafilatu, salat wajib maupun salat sunnah. Nurun fil wajah. Itu adalah cahaya di wajah. Walaupun orang yang salat berkulit legam, hitam. Ya. Taib barakallahu fikum. Bahkan sholat itu bukan cuma cahaya di wajah, tapi juga cahaya di kubur. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, atau bukan Nabi, apa Abu Darda. Abu Darda mengatakan, "Shollu raka'atain fi dhulamil lail li dhulmatil kubur." Salatlah kalian 2 rakaat dalam kegelapan malam untuk menghadapi kegelapan di dalam kuburan. Ini bukan cuma cahaya di wajah, namun juga cahaya di kubur. Nah ini nyata ini, ya. Bahkan bukan cuma itu, cahaya orang yang sholat itu ada di kolbu, ya, dan basiroh, ya, sehingga jiwanya terang, ya, ada basiroh. Baik, maka sholat itu kedamaian, ya, dan penyejuk mata. Nabi SAW menyatakan, ju'ilat qurratu aini fis sholat. Ya, dijadikan penyejuk kedua mataku di dalam sholat. Di dalam sholat. Baik. Nah, jadi sholat adalah cahaya, cahaya di kolbu, cahaya di wajah, cahaya di kubur, ya, cahaya di hari kiamat. Nah, ini penting. Baik. Fatajidu al-mudi'ina lis-salati ala wujuhim az-zulmatu wal-qudratu. Maka Anda mendapati orang-orang yang melalaikan salat. Anda akan mendapati di wajah-wajah mereka, ya, itu ada kegelapan. Ada kudrah pakai kaf. Kesuraman. Mukanya suram, Ya. Bukan masa depan aja yang suram, tampang juga suram. Ya. Waliyazubillah. Ya. Baik. Wa tajidu al-muhafidina ala salawat, dan Anda akan mendapati orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya, ya. Wal mutahajjidin, orang-orang yang senantiasa salat tahajud fil lail, ala wujuhihim dia adya'u wan-nuru wal basyasyatu. Anda akan mendapati wajah mereka itu penuh sinar cahaya yang senantiasa berseri-seri walaupun dia berkulit legam. Hadza wa syai'un wadihun lin-nas idza ta'ammalta. Ini adalah sesuatu perkara yang jelas jika Anda memang mau memperhatikan hal ini. Wassalatu nurun fi wajhik. Salat adalah cahaya di wajah Anda. Nurun laka ala sirat, bahkan cahaya bagi Anda nanti di sirat. Ya, di jembatan sirat. Ya. Wa nurun laka fi sulukika wa hayatika. Cahaya bagi suluk. Ya. Suluk itu perjalanan hidup Anda dan kehidupan Anda. Allah Ta'ala berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun ila 'alal khashiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Apa ia bisa minta tolong kepada Allah dengan salat? Iya, tapi itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Fa salatu amruha 'adzimun, maka salat perkara ini besar sekali. Taib barakallahu fikum. Baik, berikutnya. Wa shadaqatu burhanun, kata Nabi. Sedekah adalah bukti nyata atas benarnya iman. Syekh Marwan, fadhal Syekh Marwan. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sedekah itulah burhan, bukti nyata akan keimanan. Sedekah hiya ikhrajul mal fi taatillah. Yang namanya sedekah itu mengeluarkan harta, ya, dalam ketaatan kepada Allah. Nah, kalau sekedar neraktir-neraktir bukan dalam rangka ketaatan pada Allah, tapi dalam rangka ya dunia hura-hura, ya, itu berarti bukan sedekah, ya, bukan sedekah. Tapi kalau dalam rangka taat pada Allah, sedekah, ya. Nah, itu Pak Majid. Jadi bisa sedekah dan taat dalam rangka taat pada Allah, niatnya karena Allah, sedekah. Jadi kapan Sabtu besoknya? Ke masjid. Masya Allah. Burhan ay dalilun ala sihhatil iman. Ya. Burhan itu adalah dalil, bukti akan benarnya iman dia. Li'annahu la yajudu bil mal ma'ahubbihi lahu illa man fi qalbihi imanun. Nah. Ya. Kemudian kata Syekh, ya, burhan itu bukti nyata keimanan karena tidak ada orang yang mau yajud mendermakan hartanya, harta yang dia sukai, kecuali orang yang ada di dalam hatinya keimanan. Nah. Ya. Hai barakallahu fikum. Ada di dalam hati keimanan. Wa illa fal malu muhabbabun ila nafs. Karena jika tidak demikian, ya, harta itu adalah sesuatu yang disukai, dicintai oleh jiwa. Ya. Ya. Baik. Wa nafsu syahihah. Sedangkan jiwa itu sifatnya bakil, pelit, medit. Ya. Wa idza qaddamahu al-insanu fi ta'atillah fa hadza burhanun 'ala imanih. Apabila seseorang lebih mendahulukan, ya, untuk mentaati Allah dalam harta tersebut, padahal harta tersebut dia cintai, maka inilah burhan, bukti nyata akan keimanan dia. Ya. Ya, haitsu rakhasa indahu al-malu fi ta'atillahi azza wa jalla. Yaitu di mana dengan mudah dia, di sisi dia, dia punya harta, tetapi dengan mudah dia keluarkan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fikum. Nah. Ya, ada orang yang kalau bayar zakat itu berat. Ya, tapi bayar pajak ringan. Ini muskilah. Pajak mobil dia bayar dengan kerelaan. Pajak motor, pajak rumah, pajak ini, pajak itu. Bahkan kita makan nih, kita makan misalkan di restoran, kena pajak 10 ribu ringan. 10 ribu apa? 10%. Ya, kalau makannya 500 ribu, pajaknya 50 ribu. Tapi untuk zakat mal berat. Nih, nah yang seperti ini, ya, berarti belum merasakan manisnya iman. Kata Rasulullah SAW. Dalam hadis Abdullah bin Muawiyah, kata Nabi, salasun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman. Tiga hal, siapa yang melakukannya berarti dia telah merasakan nikmat iman. Itu apa? Man abadallaha wahdahu wa annahu la ilaha illallah. Yaitu yang hanya beribadah, yaitu orang yang hanya beribadah pada Allah, bahwa tidak ada ilah sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ini yang pertama. Wa adda zakata malihi, ya, taibatan biha nafsuhu rafidatan alaihi fi kulli am. Ya. Dan juga membayar zakat hartanya dengan perasaan hati yang kerelaan hatinya. Ya. Di mana hatinya selalu mendukung untuk membayar setiap tahun. Nah. Jadi ketika dikeluarkan zakat, dia senang aja. Enggak ada keberatan. Ya, 2,5% harta gua dah gitu. Nah, ini berarti ada ketidakrelaan. Tapi ketika dia, oh iya, dengan senang hati. Ya. Maka ini berarti dia telah merasakan manisnya iman. Ya, manisnya iman. Masya Allah. Tabarakallahu fik. Nah. Karena harta yang disukai oleh jiwa, oleh manusia, dan jiwa akan menuntut jiwa itu jadi bakhil terhadapnya. Ya. Misalkan gini, kita punya mobil kesayangan. Ya, itu kita jadi bakhil terhadapnya. Ada orang minjem kita was-was. Ada orang minjem kita hati-hati. Apalagi ada orang minta. Nah, jiwa itu akan terasa bakhil. Nah, ini terhadap harta. Hai barakallahu fikum. Ya. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan lagi. Ya. Ammal munafik fa huwa la yatasaddaqu. Adapun orang munafik, dia enggak mau bersedekah. Ya. Bal yaqbidu yadayh. Bahkan orang munafik itu dia menggenggam kedua tangannya, menahan diri dia anis sedekah, untuk bersedekah. Orang munafik demikian. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wala yunfikuna illa wahum karihun, dan tidaklah mereka orang-orang munafik menginfakkan harta-harta mereka kecuali dalam keadaan mereka membencinya, enggak suka berinfak. Qala wa yaqbiduna aydihim, Allah berfirman, mereka menggenggam tangan-tangan mereka, nahan, enggak mau bersedekah. Fa sadaqah burhanun 'alal iman, maka sedekah bukti nyata akan keimanan. Wa qillatu sadaqah aw adamuha dalilun 'ala nifaq. Na'udzubillah. Maka sedikitnya sedekah atau bahkan enggak mau sedekah sama sekali, itu adalah bukti akan adanya kemunafikan. Sikap kemunafikan. Kama wasafallahu almunafiqina bidzalik, sebagaimana Allah telah menyebutkan, mensifati orang-orang munafik dengan sifat tersebut. Allahul musta'an. Ya. Nah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wasabru diyaun, dan sabar itu adalah cahaya. Ya, yang namanya sabar telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, ada tiga. Sabar dalam menjauhi maksiat pada Allah. Sabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah. Sabar dalam menahan maksiat. Mau maksiat, mau berzina, sabar. Ya, menahan diri. Mau taat, berat ini, sabar. Ya, menghadapi takdir, apalagi. Tapi barakallahu fiik. Ya, itu diantara tiga jenis sabar. Dan sabar inilah cahaya. Dan sabar secara bahasa itu menahan diri. Nah, fadhal, Pak Majid. Habsun nafsi. Walau syaqqat alasi di anna tha'ata laysa syahadatan falladhi yusalli kullu yawmin kullu yawmin khamsa aw wa yaqumu ila yaqtani ila sabri walladhi yunfiqu al-amwala walladhi wa yujahidu wa yaqulu bil ma'ruf wa yanharu wa yahu ila qawli ta'ala ila sabrin ala ta'ati dai wa alladhi laysa 'indahu sabrun la yuwasilu ila yuwasilu at-ta'ata fa yansitu fa yansitu atau yansitu yansitu fa yansitu bi awal yawm yathani yat'abu wa yatruku at-ta'ata thumma yat'abu wa yatruku at-ta'ata walau kana 'indahu sabrun lastamarra 'alayhi athani sabrun min muharrimin an sabrun an muharrimin maharimillah maharimillah la shakka anna nafsa ma'udun bismi illa man zaman rahimah bosu turiku sahabati wal muharramati wa turiku tasbiha bitla bernasi wa tusayyuhum wa tusayyuhum wal mu'minu yusbiru wa yahbasu nafsahu alimu awam wa la yantarru bikat roti alwati ina bin awam bin haram bin nafras atariku sabun ala akdari lahi al wal imat al muallimati wa yadlati bin muslimi ayyasbiro ila asobathu musibatun fi ma'ali au fi nafsihi au fi ahlihi wa qalibi wala yajza'u wala yatasakhatu wa qadarihi wa yuslama ha wa yusallima ajrun wa ilam wa ilam yasbir ha wa ilam yasbir fa ilam yasbir fa ilam yasbir fal musibatu ma ma'diyan wa wa yahramu wa yuharrimu wa yuharrimu wa yuharrimu al ajra wa yuharrimu al ajra fa kama annahu yashkuru Ah bukan wa yahrumu al ajra terus wa yahrumu al ajra fa kama annahu yashkurullah ala ni'mihi ala ni'amihi ala ay yashkuru indal masaibi indal masaibi baik ah dari mana tadi Majid sabru diaun nah, maka sabar adalah cahaya. Sabar itu huwa habsun nas ala taatillah. Sabar itu berarti menahan diri untuk tetap taat pada Allah. Bahwa salah satu aqsam, ada tiga macam. Yang pertama sabrun ala taatillah, sabar. Ya. Untuk senantiasa taat pada Allah, fal wajib alal abdi mulazamatu taat. Yang wajib bagi hamba untuk senantiasa taat. Ya, walau syaqqat alaihi nafsuhu. Ya, walau syaqqat ala nafsihi. Walaupun berat bagi diri dia. Ya, lianna ta'ata laisat sahlatan, karena ketaatan itu memang enggak mudah. Ya, walladhi yusalli kulla yawm khamsa marratin wa yakumu minan lail, maka orang yang menjalani salat lima waktu. Ya, orang yang bangun di malam hari untuk tahajud, yahtaju ila sabrin, membutuhkan kesabaran. Ya. Walladzi yunfiqu al-amwala wa yujahidu fi sabilillah wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, orang yang ya menginfakkan hartanya, berjihad di jalan Allah, orang yang berdakwah, wa yad'u ila Allah, mengajak manusia pada dakwah kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar, yahtaju ila sabrin. Semuanya membutuhkan kesabaran. Ya. Yahtaju ila sabrin ala taatillah, membutuhkan kesabaran dalam mentaati Allah. Walladzi laisa indahu sabrun la yuwasilu at-ta'ata, orang yang enggak memiliki kesabaran, ya ini dia tidak akan bisa untuk taat, terus menerus taat tidak bisa. Ya, penyesat dia hanya semangat fi awwali yaumin, pada hari pertama dia aja. Ya, wasani yaum, hari kedua akhirnya apa? Sumayat ab. Jadi hari pertama, hari kedua aja. Ah, kemudian sumayat ab. Kemudian dia lelah, wa yatruku ta'ata, dan meninggalkan ketaatan. Walau kana indahu sabrun lastamarra 'alaiha. Nah, seandainya dia memiliki kesabaran, dia akan terus continue. Nah, kayak kita nih ngaji ke sini aja ini butuh kesabaran. Ya, hawa nafsu pengennya di rumah kena kelonan sama istri semata wayang. Ya. Maunya kan begitu. Iya enggak? Maunya begitu. Iya. Apalagi Syekh Marwan. Maunya kelonan aja sama istrinya yang semata wayang. Ya. Maunya gitu aja maksud dia. Hah? Perlu refreshing, ya perlu, boleh kali-kali, ah ya biar nggak bosan gitu, biar nggak bosan boleh refreshing, ya tapi refreshing itu pun juga dalam rangka menghilangkan kejenuhan supaya bisa istiqomah ngaji, nah ya itu dapat pahala itu, nah, kalau niatnya biar istiqomah ngaji perlu refreshing. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Asal yang kedua, sabrun ala maharimillah. Sabar menahan diri dari hal-hal, melakukan yang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. La syakka anna nafsa amaratun bisu. Ya, diragukan lagi jiwa ini selalu memerintahkan kepada keburukan. Ya, sebagaimana firman Allah, wa inna nafsa la amaratun bisu. Ya, jiwa itu memerintahkan pada keburukan. Ya, illa man rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati Allah. Ya, kecuali orang-orang yang diinginkan Allah. Turidu syahawati wa wal muharramat, maka jiwa itu selalu menginginkan syahwat. Hal-hal yang diharamkan. Ya. Wa turidu, ya. Wa turidu an tasbiha mithla an-nas wa tusayyiruhum. Ya. Jiwa itu selalu menginginkan seperti apa yang ada pada kebanyakan manusia dan meniti jalan mereka. Ya. Wal mu'minu yasbiru wa yahbasu nafsuhu anil haram, maka seorang mukmin dia mesti bersabar menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Ya. Sayyid. Ya, menahan diri. Wala yaghtarru bikasratil waqi'ina fil haram. Dan jangan sampai dia tertipu dengan banyaknya orang-orang yang terjatuh ke dalam perkara yang haram. Ya. Saya punya teman cerita, dia di kerja di kantor. Katanya kalau awal bulan gajian, teman-teman dia yang cowok itu semuanya pada jajan. Padahal punya istri di rumah. Jajan, jajannya paham ya? Jajan, main ke pelacur. Jika ditegur, temennya ada aja. Bukan daripada punya istri. Ya, jangan sekali-kali boleh dong rasain sayur sop, masa sayur lodeh terus. Subhanallah. Ini, anda tanya, ente gak ikutan? Ente kan juga di rumah sayur lodeh doang, gak punya sayur sop juga. Kata teman, oh enggak lah, sabar. Walaupun dia lagi makan Indomie 40 hari misalkan, karena istrinya lagi nipas, ya, nahan diri dia. Nah, ini bersabar enggak zina. Nah, ini terpuji insyaallah. Nah, inilah sabar, ini adalah dia cahaya. Ya Marwanto ya, istri melahirkan, udah nahan diri 40 hari, bingung. Mau ke pos 2 enggak ada. Bingung Marwanto mau ke mana itu. Nabrak mana? Sabar aja dah. Nah, semoga itu pahala, bersabar. Tabarakallahu fikum. Asalis yang ketiga, sabrun ala aqdarillah. Bersabar dari menahan diri bersabar terhadap takdir Allah. Ya. Yang mu'limah, yang menyedihkan, menyakitkan. Ya, karena takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Namun ya, dalam memahami hadis hadis takdir, antu minabil qadiri khairihi wa syarrih, takdir yang buruk, takdir itu kan perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu enggak ada yang buruk, persemuanya baik. Terus gimana maksud takdir yang buruk? Itu yang ditakdirkan. Adapun takdir Allah semuanya baik. Namun yang ditakdirkan bisa jadi buruk buat kita. Ya. Nah, itu pun buruk buat kita, di mata Allah bisa jadi baik. Bisa jadi baik. Nah, di sisi Allah bisa jadi baik. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu enggak suka sesuatu padahal itu baik buat kalian. Sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu, menyukai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa in bagi lil muslim ay yasbira idza asabathu musibatun fi malihi aw fi nafsihi aw fi ahlihi wa aqaribihi wa la yajza'u wa la yatasakhkhatu. Wa itu ma'tub ka ay yasbir berarti ya. Wa la yajza'u wa la yatasakhkhata. Boleh. Ya. Maka sepatutnya bagi seorang muslim dia bersabar tatkala musibah menimpa dia dalam hartanya, dirinya, keluarganya, kerabatnya. Jangan dia berkeluh kesah, jangan pula dia ya marah-marah. Ya. Wa yarda bi qada'illah wa qadarih. Dia ridha ya dengan takdir Allah, dengan qada Allah. Dia ridha. Ya, yusallimu amrahu dan menyerahkan perkaranya ilallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, annahu ya'lamu annahu ma min syai'in yahdusu lahu min khairin aw syarrin illa bi taqdirillah azza wajalla. Karena dia mengetahui ya, tidaklah peristiwa itu terjadi. Tidak ada sesuatu apapun dari peristiwa ini yang terjadi. Ya, yang menimpa dia ya min khairin aw syarrin, apakah itu kebaikan atau keburukan, illa bi taqdir. Melainkan itu terjadi karena takdir Allah azza wajalla. Falaisa lahu hilatun. Ya. Maka dia enggak punya kemampuan untuk menghindar. Fa idza sabara falahu ajrun. Apabila dia bersabar dia dapat pahala. Wa ilam yasbir, kalau dia enggak bersabar, fal musibatu madiyatun. Ya. Maka musibah itu tetap berlangsung. Ya. Wa yahrumu al ajra. Dan dia pun terhalang dari mendapatkan ya kebaikan, pahala. Fa kama annahu yashkuru Allah ala ni'amihi, sebagaimana dia bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat Allah. Ya, wa illam yasbir fal musibat apa namanya? Alaihi ayasbiru indal masaib. Maka wajib bagi dia untuk bersabar atas setiap musibah yang menimpa dia. Ya. Baik, ayo Pak Yusuf. Fasabru yahmilul insana. Fasabru yahmilu al-insana ala al-istimrari fit ta'ati haitsu yadhi'u lahu at-tariqa. Wa idha nadalat bihi masyakun aw makaruhu Makarihu fa inna at-tariqa yaqul masyaku. Wa idha nazalat bihi masyakun au makarihun gitu. Masyaqun au makarihun fa inna at-tariqa yakunu amamahu wadihan wa la yaltabisu alayhi. Qala wal Qur'an hujjatun laka aw alayka. Al Qur'an alladhi anzalahu Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nasi wa bayanil haqqi minal batili. In amil tubihi. Mana? In? In amilta bihi soro jatan laka inda Allahi yawm al-qiyamati. Wa in taraktahu soro hujjatan alaika wa laisa laka udrun fi adamil amali bima jaa fil qur'ani bi anna al-qur'ana jaa'aka wa huwa yatla fil masajidi wa fil majalisi wa fil ida'ati wa aidan al-qur'anu masirun muyassarun ta'allumahu wa hadha min iqamatil hajjati hujjatil 'alan nasi fala tazalu taral mushafa wa la tazalu tasma'u qari'ah wa la faqad balagoka al-Qur'an falaisa li ahadin udrun yawmal qiyamati ay yaqula ma 'alimtu wa ma balaghani shay'un qala ta'ala qad kanat ayati tutla 'alaykum fa kuntum 'ala aqwamikum tanqisun fal Qur'an hujjatun laka min 'ilmi li aw hujjatun 'alayka min taraktahu. Baik. Dari mana Pak Yusuf? Wassalatu nurun wasabru dia. Ini kan nur sama dia. Kalau bahasa Indonesia ini sama-sama cahaya. Cuman ada yang lebih terang antara nur dan dia. Nur wa dia sawaun. Nur dia itu sama kalau bahasa Indonesia cahaya. Ya, lakinna dia asyadu. Namun yang namanya dia itu lebih terang. Ya. Allah berfirman, wa ja'ala asy-syamsa diyaan wal qamara nuran. Allah telah menjadikan matahari itu ya, ada dia sinar. Wal qamar nuran, sama cahaya. Mana cahaya yang lebih terang, matahari apa bulan? Matahari. Ya la syakka anna asy-syamsa bi hararatiha syadidah, tidak diragukan lagi matahari walaupun dia sangat panas. Ya. Asyaddu minal qamar, lebih terang daripada bulan. Ya. Baik. Fasabru, ya. Berarti kalau salat cahaya, sabar cahaya. Cahaya salat dan cahaya sabar lebih terang mana berarti? Sabar. Ya. Karena orang yang salat belum tentu bisa sabar. Tapi orang yang beriman yang sabar pasti salat. Kalau enggak salat ya murtad. Ya. Enggak ada. Kalau nggak sholat, ada orang sabar nggak sholat, ya, dia bukan muslim, ya. Ya, ya, murtad ini menurut madzhab Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah. Ya, tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wasabru yahmilul insan alal istimrari fi ta'atillah, maka kesabaran akan membawa seseorang untuk terus kontinu mentaati Allah. Terus dia akan terus continue mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan sabar dia. Nah, masyaallah. Ya. Ya, kemudian wa yudiu, ya. Dan akan terus menyinari dia. Ya. Menyinari dia, jalan ketaatan itu bagi dia. Menyinari jalan ketaatan. Wa yudulahu at-tariqah, akan menyinari jalan ketaatan untuk dia. Wa idza nazalat bihi masyaqun au makarihun, ya. Nah, apabila jalan yang dia tempuh ternyata ya, akan singgah kepada dia, akan turun kepada dia hal-hal yang berat, hal-hal yang dia sukai, ya. Fa inna tariqa yakunu amamahu. Ya, jalan yang dia tempuh itu sudah di depan dia, wadihan menjadi jelas karena dia punya cahaya, cahaya kesabaran. Wala yaltabisu alaih. Ya, dan tidak tersamarkan sedikit pun. Ya, tidak tersamarkan oleh sesuatu apapun. Jelas begitu. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, Al-Qur'an hujjatun lak au alaik. Nah, Al-Qur'an adalah hujjah. Ya. Yang membelamu atau yang akan melawanmu, menjerumuskan kamu. Ini ada dua aja nih. Ya. Taib. Jadi Al-Qur'an itu bisa menjadi pemberi syafaat. Ya. Bagi ahlinya, ahli Qur'an. Ya. Dan juga pembela. Namun Al-Qur'an ya. Kalau diabaikan, menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, mengabaikannya, Al-Quran akan menggiringnya ke neraka. Iya dan billah. Ya. Nah, kata Syekh, ya. Al-Quran alladhi anzalallahu ala rasulih, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dihidayatin nas, untuk memberikan hidayah kepada manusia. Ya. Wa bayanil haqqi minal batil, dan menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. In amilta bihi sar hujjatan lak indallahi yaumal qiyam. Kalau Anda amalkan, itu akan menjadi hujjah bagi Anda di hari kiamat. Wa in taraktahu sar hujjatan alaik. Namun kalau Anda ya, Anda tinggalkan ya, itu akan menjadi hujjah yang akan memberatkan Anda pada hari kiamat. Fa laisa laka udrun fi adamil amal bima jaa fil Qur'an. Tidak ada udzur bagi Anda untuk tidak mengamalkan kandungan Qur'an. Li'anna al-Qur'an ja'aka, karena Qur'an telah datang kepada Anda. Wa huwa yutla fil masajid. Al-Qur'an dibacakan di masjid-masjid. Ya, bahkan di Indonesia pakai speaker. Wa fil majalis, di majelis-majelis. Wa fil idaat, di radio, radio sunnah, radio bid'ah, hatta radio dangdut kalau subuh ada itu pengajian, ada baca Qur'an. Mau kawinan aja ada baca Qur'an. Ya. Saya enggak tahu artinya. Loh, salah sendiri. Beli Quran terjemah, baca artinya. Tapi saya enggak baca. Loh, salah sendiri. Wa aidan al-Quran muyassarun likulli man yuridu ta'allumah. Dan juga Al-Quran bahkan dimudahkan bagi siapa saja yang ingin mempelajarinya. Wa hadza min iqamatil hujjati 'alan nas. Ini diantara bentuk penegakan hujjah pada manusia. Telah turun hujjah, telah tegak hujjah. Enggak ada lagi berkilah, saya enggak tahu. Ya. Ada orang berzina, antum salahin. Terus dibilang saya enggak tahu zina itu haram. Loh. Ini udah jelas di Al-Qur'an ada. Saya enggak pernah baca kok. Apa diterima enggak? Ada orang mencuri. Ya. Nilep harta kita. Ini mencuri ini haram. Haram dari mana? Saya enggak tahu. Loh, di Al-Qur'an ada. Ya saya enggak tahu. Kalau saya enggak tahu ya udah maafin, udzur. Terima enggak kita? Hah? Nah, terima. Lah kok bisa antum enggak ngasih udzur bagi orang yang berzina, bagi orang yang mencuri, pada larangannya di dalam Quran, tapi bisa memberi udzur kepada musyrikin. Gimana tuh Marhoto? Hah? Hah? Padahal larangan berbuat syirik kepada Allah di Al-Quran lebih banyak mana daripada larangan berzina? Banyakan larangan berbuat syirik kepada Allah. Penghalangnya apa? Ketidaktahuan. Hah? Oh, cuma enggak turun. Syubhat. Lah musyrikin juga punya syubhat. Hah? Ya enggak, musyrikin syubhat. Kata mereka ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak beribadah kepada nenek moyang kami kok, melainkan orang soleh ini kok, melainkan kami beribadah pada dia agar dia mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat dekat. Apalagi coba. Nah. Ayy barakallahu fikum. Kok bisa kita enggak ngasih udzur orang yang berzina? Itu ada di Quran. Ya. Tapi kita ngasih udzur kepada musyrikin, penyembah Nyi Roro Kidul. Ini ajib ini. Harusnya ngasih udzur juga orang ini. Dia enggak ngerti baca, dia enggak ngerti Quran, enggak tahu dia larangan syirik di Quran, kata kita kepada penyembah Nyi Roro Kidul. Ada orang nyuri barang kita enggak kasih udzur. Harusnya juga kasih udzur dong, komit konsekuen. Dia enggak tahu ayat larangan mencuri. Dia enggak tahu larangan berzina, udah maafin aja. Harusnya begitu juga. Hah? Harusnya begitu juga. Akidah suci Ya. Iya, ngeri. Harus begitu. Baik. Ya. Mana lagi tadi? Fala tazalu taral mushafah wa la tazalu tasma'ul qari'ah wa la tazalu taqra'u anta faqad balagakal Qur'an. Falaisa li ahadin udrun yaumal qiyamati ayyakula ma'amil ma'alimtu wa ma balagani syai'un. Ya, Anda senantiasa ya, melihat mushaf. Anda ya, senantiasa mendengar mushaf, mendengar Quran, orang yang baca Quran, qori. Anda senantiasa membaca, baca Anda. Ya. Berarti faqad balagoka al-Quranu. Berarti Quran telah nyampe pada Anda. Saya enggak dengar kok, saya enggak baca, saya enggak itu. Loh, ada internet. Saya enggak malah nonton bola. Mulai nonton film di internet, nah, di radio gak manfaatin, dengerin lagu-lagu, di TV gak manfaatin pengajian. Tapi ya. Hatta pengajiannya Ustadz Maulana yang jamaah, oh jamaah. Ya. Itu pun jadi hujah, karena jamaah-oh jamaah itu gak ngajarin kesesatan. Secara umum ya, dia ngajarin kebaikan, walau dia caranya ngawur kan. Tapi dia secara umum ngajarin kebaikan. Kan gitu. Gak ada penceramah yang berani terang-terangan. Wah jamaah gak apa-apa berzina itu halal gak apa-apa. Gak ada tuh. Ya, penceramah di TV nasional kayak begitu. Tebar kalau begitu. Ya. Ma'alim tak. Ya. Anda gak bisa. Gak ada uzur bagi Anda di hari kiamat mengatakan. Ma'alim tu, saya enggak tahu itu ada larangan gitu di Quran. Ma balagoni syai'un, enggak sampai kepada saya sedikit pun. Nah, orang ini berarti dia ini ya. Hah, apa nih? Mu'rid, orang yang berpaling. Ya, orang yang berpaling. Kalau yang berpaling lain lagi. Makanya di pembatal keislaman ke-10, salah satu pembatal Islam adalah al-irad, berpaling dari agama. Ya. Yang Allah sebutkan dia adalah sezolim-zolimnya orang. Waman adzlamu mimman dzukira bi ayatihi tsumma a'rada anha. Siapakah yang lebih zolim daripada orang yang telah diberi peringatan tsumma a'rada anha, kemudian dia malah berpaling. Dan ini pembatal keislaman ke-10. Ya, enggak mau tahu urusan agama. Nah, itu kebanyakan juga orang. Nah, kalau ada orang berkilah, tapi dia kan enggak mau tahu, udah kasih uzur lah. Dia berpaling. Lah ini juga pembatal keislaman ke-10. Taibar kalau fikum. Allah taala berfirman, "Qad kanat ayati tutla 'alaikum fa kuntum 'ala aqabikum tankisun." Kata Allah taala kepada orang-orang kafir, "Sungguh ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepada kalian, namun kalian senantiasa berpaling ke belakang." Ya, enggak pernah ngaji. Ada pengajian gak pernah mau ngikut. Di internet ada pengajian gak pernah mau lihat. Di YouTube ada pengajian gak pernah mau lihat. Di radio gak pernah mau lihat. Bahkan di koran ada rubrik agama gak pernah mau baca. Sekalinya ada Jumatan, gak mau Jumatan juga. Sekalinya mau Jumatan, datangnya pas iqomah. Ngobrol-ngobrol di luar, jalanan, ngerokok, ngopi. Pas iqomah, ulok-ulok-ulok, baru. Ini mantap kayak gini. Terus dia bilang gitu, "Saya enggak tahu, mohon dimaklumi, kasih uzur bil jahal buat saya. Ini irad." Al-Qur'an hujjatun 'alaka in amilta bihi. Al-Qur'an hujjah yang membela Anda jika Anda mengamalkan. Au hujjatan 'alaika in taraktahu wa lam ta'mal bih. Ya, atau hujjah bagi Anda yang memberatkan Anda jika Anda meninggalkan dan tidak mengamalkannya. Hai, Syekh Marwan, faddal. Ayyukiyahu Ayyukiyahu fi syarri wa inna ayyuhu Yuki kan mansub ka an. Fitan. Wa innahu yasiku syarran wa huwa bi uduhihi wa dhahabihi min baytihi imma an yadhhaba wa imma an yadhhaba ila syahrin. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, kullun nas yaghdu fabaiu nafsuh wa mu'tiquha aw mubiquha. Maka masing-masing orang berada di pagi hari dalam keadaan menjual dirinya. Maka bisa jadi dia membebaskannya atau alhamdulillah. Yahdikumullah wislam. Ya. Atau dia membinasakannya. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu berusaha membinasakan diri dia atau membebaskan. Siapa yang berusaha dalam ketaatan pada Allah, maka dia telah menjual dirinya kepada Allah dan membebaskan dirinya dari azab Allah. Orang yang berusaha maksiat kepada Allah itu orang yang menjual dirinya dalam kehinaan dan membinasakannya dengan dosa-dosanya. Tabarakallahu fikum. Ya. Makanya kata Hasan Al-Basri itu, orang mukmin di dunia bagaikan seorang tawanan yang berusaha membebaskan dirinya. Ya. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, huwal zahab sabahan minal buyut, yang namanya yagdu itu pergi dari rumah di waktu pagi hari. Ya. Wa huwa dhahabu sahaban minal buyut. Fan nas yakhrujuna minal bait minal buyut awwalan nahar. Ya, maka orang-orang keluar dari rumah awwalan nahar, di waktu pagi hari. Aina yadhabun, ke mana mereka pergi? Yadhabuna ila amalihim. Mereka pergi ya menuju amal-amal mereka. Imma bai'an wa imma syira'an, apakah ada yang jual atau ada yang beli? Ya. Baik. Wa imma wazifatan, atau juga ada yang apa namanya? Atau ada tugas yang lainnya. Laisa hunaka ahadun yajlisu fil bait illa maridun aw nisa. Tidak ada seorang pun yang duduk di rumah kecuali dia ada orang yang sakit atau wanita. Kalau pria keluar. Ya. Nah, amma rajul, adapun pria, fa innahu yakhruju wa la yabqa fil bait. Dia keluar di rumah, tidak tetap berada di rumah illa idza sara maridan aw harama. Kecuali kalau dia sakit atau memang sudah tua renta. Ya, wa khurujul abdi imma bait min baitihi. Keluar seseorang dari rumahnya, imma ayuqahu fi syarr, itu bisa jadi akan membuat dia terjatuh ke dalam keburukan, imma ayuqahu fil khair, atau membuat dia ya berada dalam kebaikan. Kita keluar dari rumah nih, mau ngapain nih? Mana lagi tadi? Fa in dhahaba ila talabil ilmi, masyaallah. Kalau dia pergi dari rumahnya untuk belajar, wa ila fi'li ta'ah, ya, dan juga untuk ya apa namanya melakukan sesuatu kebaikan, fa innahu yaksubu khair, berarti dia telah mengupayakan kebaikan. Wa in dhahaba ila al-ma'asi, na'udzubillahi was-sayyi'ati wasyurur wal-fitan, tapi kalau dia keluar rumahnya untuk maksiat, melakukan keburukan-keburukan, melakukan fitnah, terjerumus ke dalam fitnah, maka dia telah berupaya untuk melakukan syarran keburukan. Bahwa bighuduhi wa dhahabihi min baitihi imma ayadhaba ila khairin wa imma ayadhaba ila syarrin. Keluar seorang dari rumahnya pagi hari, ya, apakah itu bisa jadi keluar dia untuk kebaikan atau keburukan? Nah. Ya. Pagi-pagi keluar dari rumah mau kajian, nah itu diberkahi. Ya, dapat doa Nabi, Allah mabarik di umat, Allah mabarik di umat di bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu bukur pagi mereka. Ya bukur ya pagi. Ada yang menyatakan sampai matahari terbit, ada yang menyatakan ya pagi sampai duha. Ya. Nah, yang dimaksud dengan pagi hari itu yaitu kata Ibnu Umar, fi talabul ilm, yaitu menuntut ilmu. Wa fi shaffil awal, dan di shaf pertama salat subuh. Kalau pemajid jadi imam, udah ya, lewat shaf pertama. Oh iya, al-imam mudamin, imam adalah penanggung. Mana lagi tadi? Waqauluh, ah pemajid. nubikuha. Man yuwaffiquhullahu apa-apa majid? Nafsahu. Fayatiku nafsah. Yahlikuha. Oh, bukan yahlikuha, yuhlikuha. La yakhlu. Yatahaffadhu dan sebagai muhadzirun, pemberi peringatan. Wayufakkiru. Zanban. Zanban. Jangan lagu majar bahasan di tawari. Walau mengajilmu bil buku babi. Wa inna amalahu. Amhalahu. Wa inna amhalahu. Aw. Wa aqohu al mahalata wal kutubata. Karena yang dulu aku ina nafsi hadiah di tuha. Aw yang Ayunkidaha bi af'alihi wa tasarrufatihi. Taib. Kemudian kata Rasulullah SAW, Rabaiun nafsah wa famu'tikuha aw mubiquha. Dia menjual dirinya sehingga dia membebaskannya atau membinasakannya. Ya, sebagaimana yang tadi dikatakan oleh para salaf ya. Di kita ini tawanan, tinggal kita bebasin aja gitu. Ya, faminan nas man ya. Maka di antara manusia ya. Ya. Man yuwaffiquhullahu, yaitu di antara manusia yang Allah memberikan taufik kepadanya. Fayatiku nafsa, dia membebaskan diri dia bil istighfar wa taubati wa rujuu ila Allahi wa nadam. Ya. Dengan beristighfar, bertaubat, kembali kepada Allah disertai dengan penyesalan. Wa minhum jannun, di antara mereka. Ya. Ada yang yarkun ilal ma'asi, ada yang lebih condong kepada maksiat, wasyurur wal fitan. Ya, keburukan dan berbagai fitnah. Ya. Dan berbagai fitnah. Fayubikhu nafsah, maka dia membinasakan dirinya sendiri. Ayyuhlikuha. Ya, membuat dirinya binasa. Fal insan fi khurujihi fi shabah ila amalihi, maka seseorang yang keluar dari rumahnya di waktu pagi hari menuju aktivitas dia, la yakhlu min ahadi amrain, itu enggak lepas dari dua hal. Imma ayati nafsah wa imma ayyubikhuha. apakah dia membebaskan dirinya atau malah membinasakan dirinya sendiri. Fa'alal muslim, maka yang wajib bagi seorang muslim ayat tadakkar hada, untuk mengingat hal ini, wa ayyatahaffadha fi khurujihi wa dhahabihi, ya, agar dia menjaga diri dia, ya, ketika keluar pergi dari rumahnya, wa yahfadhu sam'ahu wa basarahu wa jawarihahu, agar dia menjaga pendengaran dia dari mendengar yang haram, menjaga pandangan dia dari yang haram, menjaga anggota tubuh dia dari melakukan yang haram. Liyakuna mimman ataqa nafsa, agar dia termasuk menjadi orang-orang yang membebaskan dirinya. Amma idza lam yahfad hadhil jawariha wa hadhil a'dha, apun kalau dia tidak menjaga anggota tubuh dia sama a'dha, ya, anggota badan dia, ya, fa innahu yakunu mimman awdaqa nafsa, maka dia menjadi orang yang membinasakan diri sendiri. Wala haula wala quwwata illa billah. Fa hadha haditsun jami'un li khisal khair, maka hadis ini, ya, hadis yang menghimpun, ya, di dalamnya sifat-sifat kebaikan, wa muhadzirun min khisal syarri, sekaligus, ya, yang memberi peringatan dari sifat-sifat keburukan. Wa hadha manhajun azimun lil muslimi yasiru alaihi fi hayatihi, maka ini adalah manhaj, hadis ini manhaj yang agung bagi seorang muslim, yang seorang muslim berjalan di atasnya dalam kehidupan dia. Ya, masya Allah. Wafakiru fi najati, dan agar senantiasa dia pikirkan untuk keselamatan diri dia. Walhamdulillah, ayya ja'alana lana majalan wasi'an fi'lil khair. Ya, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita, ya, peluang yang luas untuk melakukan kebaikan. Ya, ini luas ini. Ya. Wa idza qarafal 'abdu dzanban, apabila seorang hamba mendekati sebuah dosa, melakukan sebuah dosa, ja'alallahu majalan wasi'an litaubah, Allah menjadikan dia peluang yang luas untuk taubat. Walam yu'ajilhu bil uqubati, Allah tidak menyegerakan hukubah, hukuman untuk dia. Ya. Barakallahu fikum. Wa innama amhalahu. Ya. Bahkan Allah amhalahu. Ya. Allah apa, mengabaikan dirinya, Allah menunda untuk memberikan dia azab. Ya. Wa atahu, dan Allah memberikan dia kesempatan, peluang. Wal khudrah, dan kemampuan untuk bertobat. Falyanzuril abdu, maka seorang hamba mesti melihat ila nafsi, kepada dirinya sendiri. Hal yuhlikuha? Apakah, ya, dia itu mau membinasakan dirinya atau menyelamatkan diri dia? Aw yunqidhuha bi'af'alihi wa tasarrufatihi, menyelamatkan diri dia dengan amal-amal yang dia lakukan dan dengan, ya, tingkah laku dia yang baik. Ya. Baik, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.